السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الحاضرين، sidang salat maghrib di musalla an-nur rahimani wa rahimakumullah. Kita semua tahu dan wajib untuk mengerti bahwasanya tujuan kita hidup di muka bumi tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dan menjauhi segala larangannya dengan penuh ikhlas, mengharapkan pahala, setelah itu diridhai di sisinya. Pada ayat yang antum semua sering dengar dan sudah hafal, Az-Zariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, dosa besar yang paling besar di sisi Rabbul Alamin adalah persekutuan, kebalikan daripada tauhid. Karena perkara syirik inilah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan para anbiya dan rasul. Syirik inilah dosa yang tidak akan Allah subhanahu wa ta'ala ampuni kecuali dengan taubat nasuha. Karena perkara inilah ditegakkannya syariat jihad fi sabilillah. Karena perkara ini pula diutusnya para anbiya dan rasul agar umat manusia kembali ke jalan Allah. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah mengutus kepada setiap umat para rasul agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi taghut, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Maka dari sini, ikhwani hafizakumullah, Islam betul-betul menutup rapat sarana-prasarana yang mengantarkan manusia kepada lubang kesyirikan. Apapun itu, dipersempit di dalam Islam. Kita teringat dengan sebuah kisah yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, jilid 2 halaman 60. Dari seorang yang bernama Abu'l-Aliyah Ar-Riyahi. Abu'l-Aliyah ini namanya Rufai ibn Mihran. Abu'l-Aliyah ini dikategorikan sebagai muhadram. Muhadram itu orang yang asha fil jahiliyati wal islam, hidup pada masa jahiliyah dan juga mendapatkan apa? Masa Islam. Enggak disebut sebagai sahabat karena tidak sampai bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu'l-Aliyah ini masuk Islam 2 tahun semenjak Abu Bakar memegang khilafah, kekuasaan. Jadi 2 tahun semasa khilafahnya sahabat ini, As-Siddiq. Maka disebut sebagai muhadram, sehingga beliau merupakan kibaru tabi'in, dari murid-muridnya para sahabat, tabi'in yang tua. Abu'l-Aliyah Ar-Riyahi Rufai ibn Mihran. Karena dahulu dia tinggal di Basrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, enggak sempat ketemu. Padahal orang ini umurnya sudah tua. Dia meninggal di tahun 93 Hijri, melebihi 100 tahun usianya. Nah, suatu ketika Rufai bin Mihran ini mengatakan, "Lamma iftatahna tustar." Ketika kita menaklukkan kota Tustar. Tustar ini bagian daripada wilayah Iran. Nah, salah satu kota di provinsi Ahwaz. Ahwaz ini Iran bagian utara. Nah, dan pada saat ini paling banyak ahlus sunnah di kota atau di provinsi Ahwaz. Nah, mereka mendapatkan kesempitan intimidasi dari kaum Syiah. Kata Abul Aliyah Rufai ibn Mihran, "Lamma iftatahna Tustar," ketika kita menaklukkan kota tersebut, "wajadna fi baiti mali al-Hurmuzan sariran." Kita masuk ke istanahnya Hurmuzan. Hurmuzan ini salah satu qadatul furs, pemimpinnya Persia. Nah, dan dia adalah hakim Ahwaz. Raja Ahwaz, provinsi Ahwaz. Ini rajanya Hurmuzan. Dia terkalahkan di peperangan Qadisiyah. Terbunuh di tangan kaum muslimin. Kata Abul Aliyah, ketika kita masuk ke rumahnya Hurmuzan, di sana ada satu ruangan tempat dia menyembunyikan harta. Fawajadna sariran. Kita melihat ranjang di gudang tersebut. Wa alaihi rajulun mayyit. Di atas ranjang itu ada jenazah. Mayat. Orang yang telah wafat. Wa fi ra'sihi mushafun. Di kepalanya orang itu ada mushaf. Bukan mushaf apa? Al-Quran, lah. Yang dimaksud mushaf di sini adalah lembaran. Kertas demi kertas. Nah, istilahnya buku atau kitab. Mereka menyebut mushaf. Fa'akhadna. Kita ambil mushaf tersebut. Dibuka. Bukan tulisan bahasa Arab. Fahamalnahu ila Umar ibn al-Khattab. Karena pada masa khilafahnya, masa khilafah Umar, kita bawa buku tersebut kepada Amirul Mukminin. Naam. Fada'a Ka'ban. Umar pun memanggil Ka'bul Akhbar. Bukan Ka'ab bin Malik. Kalau Ka'ab bin Malik ini sahabi, kalau Ka'bul Akhbar termasuk juga Muhadram. Ka'ab ini Yahudi yang paling a'lamun nas bi sirati ar-rusul, orang yang paling mengetahui cerita-cerita nabi dan rasul dari versinya ahlul kitab, karena dia dahulu membaca Taurat. Ka'abul Akhbar ini dia masuk Islam pada zamannya Abu Bakar, yang memahami beberapa bahasa termasuk bahasa Ibraniya, bahasa apa? Taurat. Maka dipanggil oleh Umar ibn al-Khattab min ajri an yansakh ila al-Arabiyyah, supaya menerjemahkan ke bahasa Arab. Nah. Kata Abu al-Aliyah, fa ana awwalu man qara'ahu min al-Arab. Aku adalah orang pertama kali yang membaca isi mushaf tersebut dari kalangan Arab. Karena memang di tangan dia mushaf itu. Abu al-Aliyah yang bawa. Maka muridnya Abu al-Aliyah bertanya, karena dia mengkisahkan di hadapan muridnya. Nah, Khalid ibn Dinar berkata, "Fama kana fi?" Wahai guruku Abu al-Aliyah, apa isi mushaf tersebut? Apa isi buku itu? Beliau menjawab, "Dinukum wasiratukum wama huwa kain ba'du." Isinya adalah agama kalian yaitu apa? Islam. Perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam berarti disebutkan namanya Muhammad atau Ahmad. Wa ma huwa ka'in ba'du. Dan apa yang akan terjadi kelak di masa-masa yang akan datang. Nah. Maka sang murid pun bertanya, "Fama sana'tum birrajul?" Apa yang kamu perbuat dengan jenazah itu? Apa yang kau perbuat dengan jenazah itu? Kata Abul Aliyah, "Kita kirim surat kepada Amirul Mukminin meminta apa? Fatwa. Kita kemanakan jenazah ini?" Maka Abu Musa Al-Asy'ari perantaranya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menanyakan itu kepada Amirul Mukminin. Maka Umar menjawab, "Idza kana bin-nahar ihfir 13 qabran." Tunggu siang hari. Kemudian kalian gali 13 kubur. 13 liang. Wadfunuhu fil lail. Ingat. Lahatkan di malam hari. Kubur ketika matahari sudah tenggelam. Fi wahidin minha. Di satu dari 13 kuburan tersebut. Wa'affir qabrahu. Tutup semua kuburan-kuburan itu. Li'alla yaftatinun nasu bihi. Jangan sampai ada umat manusia terfitnah karenanya. Perintah Amir dilaksanakan. Fahafarna bin nahar 13 qabran mutafarriqah. Maka kita pun menggali 13 lubang di siang hari berbeda-beda. Tidak apa? Berdekatan. Nah. Berjarak. Falamma kana fil lail dafanna. Ketika malam hari kita pun kubur. Nah. Kata beliau, "Nu'ammihi 'alan nas la yunabbisunahu." Kita lakukan hal tersebut supaya membutakan umat manusia supaya tidak tahu, agar tidak apa? Dibongkar lagi kuburannya. Maka Khalid ibn Dinar, muridnya Abu Aliyah, bertanya kembali, "Fama yarjuna minhu?" Kenapa masyarakat Persia ingin mengeluarkan jenazahnya? Apa yang diharapkan oleh mereka atas kuburan ini, mayit tersebut? Kata Abu Aliyah, karena beliau mendengar kisah-kisah dari masyarakat sekitar, "Idza kanat as-sama' hubisat 'alaihim." Kalau sudah awan ini tertahan, maksudnya tidak menurunkan hujan, kering kerontang, paceklik, gak keluar air dari atas langit. Ubrizu bisaririhi. Mereka pun keluarkan ranjang ini dengan jenazahnya. Si mayit tadi. Famutirat. Maka turunlah hujan. Ini kisah tersebut dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Dan Ibnu Katsir mengatakan, "As-sanadu ila Abil Aliya sahih." Sanad riwayat kisah tersebut kepada Abu Aliyah sahih, bukan cerita yang lemah ataupun dhaif. Kata Abu Aliyah, mereka sudah biasa. Enggak turun hujan, dikeluarkan ranjang tersebut bersama apa? Jenazahnya. Famutirat. Maka turun air dari langit. Maka murid tersebut berkata, منذ كم وجدتموه مات. Kira-kira menurut pendapatmu, sudah berapa lama jenazah itu meninggal dan wafat? Kata Abu Aliyah, منذ 300 سنة. Jenazah ini 300 tahun umurnya. Kata Khalid ibn Dinar, من منكم كنتم تظنون بالرجل. Menurut engkau siapa jenazah itu? Siapa jenazah ini? Ceritanya sahih. Jenazahnya siapa? Katanya Abu Aliya Rufai bin Mihran 300 sana. Perkiraanku 300 tahun ini. Walaupun perkiraannya salah tentunya. Lebih lama lagi bukan 300. Siapa ini? Abu Nawas. Tidak. Bukan Khidir. Khidir tidak diketahui. Nabi Daniel. Nabi apa? Daniel. Seorang nabi di antara nabi Bani Israel yang hidup pada zamannya Bukhtanasar. Nabi Daniel ini hidup pada zamannya Bukhtanasar. Bukhtanasar ini merusak Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa pada zamannya, membunuh banyak dari kalangan kaum Yahud, dan ahraka at-Taurah, sempat membakar Taurat. Bukhtanasar ini musuhnya Nabi Daniel. Maka kata Abu Aliya Rafi' ibn Mihran, masyarakat ini mengatakan yuqal Daniel. Maka kata Khalid ibn Dinar, ma taghayyara syai'an. Tidak ada yang berubah dari jasadnya, mayit tersebut. Kata Abu Aliya, la illa syu'airat min qafa. Tidak ada yang berubah, kecuali beberapa helai rambutnya saja bagian belakang. Kata Abu Aliya, inna luhum al-anbiya la tublihi al-ard. Karena dagingnya para nabi tidak dihancurkan bumi. Wala ta'kuluhu siba. Dan juga tidak dimakan oleh binatang buas. Ini ucapan siapa? Abu Aliya, dan itu berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha harrama 'alal 'ard." Allah ini mengharamkan bagi bumi, "an ta'kula ajsadal anbiya." Untuk memakan, menghancurkan apa? Jasad-jasad para nabi alaihi wasallam. Pada kisah ini, ikhwani afidhakumullah, disebutkan oleh Abu Aliyah dengan kata-kata 300 tahun. Dan dianggap itu merupakan ucapan yang salah oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Karena tidak ada nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan Nabi Isa. Setelah Isa enggak ada periode kerasulan kecuali penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Rasulullah bersabda, "Ana awlan nas bi Isa." Aku adalah nabi yang paling dekat dengan Nabi Isa. Nah, dan masa antara Isa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, sebagian ada yang mengatakan 400 tahun, sebagian lagi ada yang mengatakan 600 tahun. Nah, oleh sebab itu Ibnu Katsir mengatakan qad yakunu tarikh wafatihi 800 sana. Menurutku, kata Ibnu Katsir, Daniel ini wafat 800 tahun yang lalu, sebelum Nabi Isa. Karena itu tepat dengan masanya apa? Daniel. Yang kita ambil dari kisah ini, ikhwani afidhakumullah, menunjukkan kepada kita, inilah bimbingan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ini nabi, bukan sembarang jenazah. Tidak mereka jadikan sebagai tempat ziarah. Bimbingan sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bahkan kepada jasadnya orang saleh, tidak dijadikan bangunan di atasnya, tidak dibangun monumen, bahkan mereka menganggap keliru salah apa yang diperbuat oleh masyarakat Persia. Menjadikan jasad Nabi ini sebagai sarana untuk menurunkan hujan. Tapi sikap mereka menutupi itu, rapat-rapat. Jangan sampai ada orang yang tahu. Mereka buramkan. Dibuat kamuflase. Satu jenazah, liangnya berapa? 13, supaya gak ada yang mengetahui. Tujuan mereka adalah untuk memutus nadi urat fitnah yang dikhawatirkan akan terjadi bagi umat manusia. Coba kalau kita lihat zaman sekarang, gak usah jauh-jauh di Indonesia, di sekitar kita. Kita ambil contoh saja. Makam Abdul Rauf Ninggel atau Abdul Rauf Fansuri yang dikenal dengan Makam Syiah Kuala yang terletak di Nanggro Aceh Darussalam. Beberapa waktu yang lalu ketika terjadi gempa bumi tektonik, kemudian terjadilah tsunami. Makam tersebut hancur lebur. Beberapa waktu terakhir, makam itu diperbaiki. Dibuat lebih indah, lebih mewah. Mengeluarkan biaya yang banyak. Coba kita lihat perbedaannya. Siapa yang lebih mulia? Siapa yang lebih baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Seorang Nabi, Daniel, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, atau Abdul Rauf Ansuri, makam Mbah Kuala, Syiah Kuala. Siapa yang lebih afdol? Dan siapa pula yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan memiliki keilmuan yang besar dalam ajaran Islam? Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in yang betul-betul menyembunyikan perkara ini, atau orang-orang yang memperjuangkan supaya makam itu direnovasi kembali? Inilah keadaan masyarakat kita. Oleh sebab itu berkata Imam Malik ibn Anas, Imam Daril Hijrah, imam yang kedua dalam agama kita, mazhabnya mengatakan, la tasluh hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan menjadi baik umat ini, tidak akan menjadi benar sampai mereka kembali kepada generasi terbaik. Yaitu generasinya siapa? Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Pernik-pernik kesyirikan tumbuh kembali di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu pula yang lain pada masa khilafah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, muncul di sekian penduduk dan masyarakat kecenderungan mereka kepada pengagungan atas barang-barang peninggalan bersejarah. Disebutkan oleh Al-Ma'rur Ibn Suwaid rahimahullah, sebagaimana riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq Ibn Hammam Ibn Nafi' As-San'ani dalam musannafnya. Kata Ma'rur Ibn Suwaid, hajjayna ma'a amiril mu'minin Umar Ibn Al-Khattab. Suatu ketika kita berangkat haji dari kota Madinah. Mereka ihram. Mereka berangkat ke Tanah Suci. Ketika sampai pada satu masjid, tiba-tiba sebagian rombongan masuk ke masjid tersebut dan melaksanakan sholat di sana. Melihat cepatnya mereka, Umar mengatakan, ma balu haula. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka perbuat? Maka Ma'rur ibn Suwaid mengatakan, mereka mendengar bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati tempat ini dan sholat di situ. melewati tempat ini dan sholat di situ. Maka Umar memberikan nasihat kepada mereka, ya ayyuhannas, wahai umat manusia. Innama halaka man kana qablakum, sesungguhnya yang menghancurkan dan membinasakan umat-umat sebelum kalian, umat-umat terdahulu, ittakhadhu athara anbiya'ihim bi'a. Umat manusia yang menjadikan napak tilas jejak-jejak kaki nabi-nabi mereka sebagai tempat untuk beribadah. Man marra bikum bisyai'in minal masajid. Maka siapapun di antara kalian yang melewati masjid wa hadratis shalah dan bertepatan dengan waktu sholat, maka sholatlah. Wa illa falyamti. Kalau enggak ada waktu sholat, hendaknya dia melanjutkan. Jangan kemudian dijadikan bekas-bekas tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Sarana untuk ngalap berkah. Dan menganggap tempat-tempat tersebut mustajabud doa. Sikap Umar ibn al-Khattab sholat di tempat itu karena memang sudah datang apa? Waktu sholat. Bukan tujuan ke situ. Oleh sebab ini, ikhwani afidhakumullah, Umar ibn al-Khattab melarang mereka. Coba kalau Umar melihat yang ada pada zaman ini. Nyewa bis. Ngumpulkan perbekalan. Kadang-kadang untuk tujuan ini mereka sampai apa? Arisan. Iya apa enggak? Mereka arisan. Sudah ditentukan waktu ini dan itu. Mereka anggap waktu-waktu yang mungkin dianjurkan oleh para wali mereka. Mereka pun berangkat. Nah, dengan tujuan untuk mencari terlebih lagi tempat-tempat yang dijadikan para wali tersebut berdiam diri dan menjalankan apa? Ketaatan. Seolah-olah itu merupakan tempat-tempat yang afdal. Bagaimana Umar ibn Khattab kalau melihat keadaan di masyarakat kita? Begitu pula antum teringat dengan kisah Bai'atu Ar-Ridwan. Bai'at apa? Ar-Ridwan. Yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam Al-Quran. Laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta syajar. Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada kaum mu'minin yang telah membaiat engkau di bawah pohon. Karena pada saat itu Nabi SAW mendengar bahwasanya mantu beliau, sahabat Uthman ibn Affan, yang menjadi delegasi berangkat ke kota Mekah, minta izin Nabi mau melaksanakan ibadah umrah dan haji. Ditahan oleh kaum kufar Quraisy sampai ke telinga Nabi SAW, Uthman dibunuh. Dan ini merupakan pelanggaran yang luar biasa kejamnya. Delegasi harus dihormati. Tahunya Nabi SAW ternyata Uthman dibunuh. Delegasi, sahabat terdekat, dan juga merupakan suami dari putrinya. Dua putri Nabi SAW dinikahi oleh Uthman. Maka Rasulullah marah, mengumpulkan para sahabatnya, dan berbaiat untuk menyerang kaum kufar Quraisy sampai titik darah penghabisan. Itu disebut dengan apa? Bai'at Ridwan. Kenapa Ridwan? Karena Allah subhanahu wa ta'ala meridhai mereka. Kata Salamah ibn al-Aqwa, fasirna ilai. Kami pun bersegera menuju Nabi SAW. Fabayaknahu. Kita pun membaiat beliau. Wahuwa qa'imun tahta syajaratis sumrah. Dan pada saat itu Nabi SAW berdiri di bawah naungan pohon sumrah. Pohon sumrah ini pohon ma'ruf di negeri Arab, yang juga disebut dengan pohon syaukah. Artinya berduri, karena memang pohonnya berduri. Daunnya kecil-kecil. Nah, di bawah pohon inilah Nabi SAW membaiat. Yang itu diabadikan di dalam Al-Quran. Nah, pada masa khilafah Umar ibn al-Khattab, sudah mulai bermunculan kaum muslimin. yang mendatangi pohon sumrah tersebut, melaksanakan ibadah sholat di sana, mereka beriktikaf di situ, nah, mereka berzikir, membaca Al-Quran, menganggap bahwasanya pohon itu apa? Mulia. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, fa'amara Umar ibn al-Khattab biqat'iha faqut'at. Umar pun memerintahkan kepada sahabat ridwanallah alaihim ajma'in untuk memotongnya sehingga pohon itu pun apa? Dipotong. Sehingga sejak zaman itu sampai detik ini tidak diketahui letak di mana pohon yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fatih. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajar. Allah ridha kepada kaum mukminin yang telah membaiat engkau di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Fa'anzala as-sakinata 'alaihim. Allah akan berikan kepada mereka ketenangan. Wa athabahum fathan. Dan akan memberikan kepada mereka penaklukan yang dekat. Maksudnya di sini penaklukan kota Mekah. Nah, kalau seandainya itu ada ikhwani afiyakumullah yang paling banyak menziarahinya, jamaah mana? Indonesia. Yang bukan tempat sejarah saja dijadikan sebagai tempat apa? Ziarah, apalagi yang ini. Oleh sebab itu, Umar ibn al-Khattab memusnahkan tempat-tempat tersebut. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah sarana yang ditutup oleh para salafus salih ridwanallah alaihim ajma'in dari kalangan para sahabat tabi'in wa atba'u tabi'in agar umat manusia tidak terjerumus ke dalam berbagai macam kesyirikan. Oleh sebab itu Nabi SAW mengharamkan at-tiyarah. Ini sarana. Kalau terus-terusan terjatuh kepada syirik besar. Apa itu tiara? Tatayur. Apa itu atatayur? Menganggap sial. Menganggap sial dari hewan. Disebutkan tiara diambil dari kata-kata atayur yang artinya burung. Karena pada zaman jahiliyah, orang-orang Arab ketika ingin melaksanakan perjalanan jauh untuk perdagangan, mereka pegang burung. Nah, kemudian mereka lepas. Ditunggu arahnya ini kemana? Idza kana yasaran sirna. Kalau burung itu mengarah ke sebelah kanan, mereka pun bahagia. Berangkat dengan tenang. Nah, dan mereka yakin perjalanan tersebut akan menjadi mudah. Mereka akan mendapatkan rezeki, kemudahan dari sisi pendapatan dalam jual beli. Tapi kalau mereka melihat bahwasannya burung itu yasaran, waqafna. Ketika menghadap ke arah sebelah kiri, maka mereka pun menganggap itu apa? Sial. Sehingga mereka tidak melanjutkannya. Atau ketika mereka keluar dari pintu, mendengarkan suara apa? Suara burung. Berarti ini alamat kesialan. Nah, dan tiara ini ikhwani afidhakumullah sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, at-tiyaratu syirkun. Tiara ini syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ulang sebanyak 3 kali. Ini penekanan kepada kaum muslimin untuk berbahaya dalam perkara ini, hati-hati. Dan perkara tiara tatoyur ini enggak hanya dia apa? Burung saja. Kalau zaman sekarang kita melihat apa? Gagak. Berarti tanda apa? Kematian ataupun kesialan. Ini bagian daripada tatayur. Atau ketika di jalan kedapatan ular. Atau cicak jatuh. Langsung terbetik dalam hatinya. Teringat sabda Nabi SAW. At-tiara apa? Syirkun. Nah, begitu pula zaman sekarang ikhwani afidhakumullah. Ketika menabrak kucing. Nah, mendapatkan ketakutan yang luar biasa. Kerem dada, diambil kucingnya, dikubur, pulang ke rumah. Ngadakan apa? Selamatan. Karena nabrak kucing. Coba kalau yang ditabrak saudaranya dari kalangan manusia. Ditinggal lari, jasadnya gak diurus. Lebih takut ke kucing daripada apa? Ini bagian daripada apa? At-tiyarah. Enggak hanya burung. Bisa jadi apa? Tempat. Waktu. Bulan. Mereka tidak mengadakan pernikahan di bulan apa? Safar. Menganggap sial. Ini bagian daripada tiyarah yang dihukumi syirik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti menyandarkan hatinya kepada waktu, bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal dalam Al-Quran, وَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Bertakwalah kalian apabila kalian betul-betul seorang yang beriman. Tawakal merupakan sifatnya kaum mukminin. Mereka tidak mau mengadakan pernikahan di bulan apa? Safar. Sebagian lagi menganggap suroan. Apa itu suroan? Bulan suro. Bulan apa ini? Muharram. Saking takutnya mereka sehingga adanya tradisi apa? Sajen. Dalam bentuk sembelihan. Hah? Sapi ataupun kerbau. Yang mereka sebut dengan sedekah bumi. Sedekah laut. Kalau di Jogja disebut dengan apa? Laron apa larung? Disebut dengan larung. Kalau pantai selatan, persembahan nyi, loro kidul, ini semuanya. Menganggap sial dalam hal waktu, suroan. Sehingga mereka menyembelih. Padahal Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, La'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang yang menyembelih bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sembelihan-sembelihan untuk waktu-waktu yang mereka anggap sial dihukumi mal'un. Dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijauhkan dari rahmatnya. Oleh sebab itu dalam hadis yang ma'ruf, di antara 70 ribu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sabdakan, yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab, yang akan masuk surga tanpa dihisab, langsung, wala adzab, tidak disiksa mereka. Disebutkan apa? Humul ladzina la yastarqun, tidak meminta ruqyah, wala yaqtawun, tidak meminta untuk dikai dengan besi panas ketika sakit, wala yatatayyarun, tidak menganggap apa? Sial dengan burung, tiara. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Tuhan yang mereka bertawakal. Empat sifat ini. 70 ribu di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tidak meminta ruqyah, menyandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah yang memberikan kesembuhan. Banyak-banyak berdoa. Kemudian yang kedua, tidak dikai. Nah, walaupun itu hukumnya apa? Makruh atau mubah sebagian para ulama. Wala yatatayyarun, tidak bertiarah dan senantiasa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu tiarah ini diharamkan. Karena menuju kepada kesyirikan. Begitu pula yang kedua ikhwani hafizakumullah adalah tiwala. Apa itu tiwala? Sesuatu yang dilakukan supaya suami nemen cintanya kepada istri. Atau dilakukan supaya istri, apa? Nah, gak kemana-mana. Nah, patuh kepada suaminya, nurut, tambah cinta kepada pasangan. Mereka membuat apa namanya? Tiwalah. Tiwalah ini sesuatu yang dijadikan supaya mereka ini langgeng. Termasuk dalam perkara ini ikhwani afidhakumullah, orang-orang yang berkeyakinan kepada diblah. Apa itu diblah? Nah, Ini. Cincin apa? Pernikahan. Dengan syarat apa? Meyakini. Ketika cincin ini dipasang, langgeng pernikahannya. Bukan karena hiasan ya. Kalau perhiasan hukumnya apa? Boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai cincin dari perak. Kaum wanita boleh menggunakan perhiasan dari emas. Tapi yang disebut dengan biblah, cincin perkawinan yang mereka yakini. Dengan adanya cincin ini, hubungan pernikahan mereka menjadi apa? Langgeng. Paling dikit hukumnya apa ikhwani afidhakumullah? Tasyabuh dengan orang-orang kufar. Lebih parahnya kalau mereka menganggap bahwasannya cincin ini yang akan mengatur. Berarti ada yang mengatur selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah sampai seperti ini, masuk ke dalam syirik besar. Banyak atau enggak ini di kalangan kaum muslimin? Nah. Sehingga ketika sudah putus, ya, cerai atau ada masalah, cincinnya dibuang, ditaruh. Kalau sudah balik, dipasang lagi. Maka ketika menganggap ikhwani afidhakumullah itu merupakan sesuatu yang dapat melanggengkan, dianggap menyandaran hati kepada makhluk. Kemudian yang ketiga adalah ad-damaim. Atau yang disebut dengan ad-damimah. Jampi-jampi dan mantra. Ini biasa digunakan baik dalam bentuk kalung ataupun gelang. Dipakaikan di anak-anak kecil supaya tidak kena ain atau penyakit-penyakit tertentu. Begitu juga dicantolkan di mana? Hah? Mobil. Mobil. Dicantolkan dia apa? Mobil. Dari mantra-mantra itu dia mengharap dijauhkan dari mudarat, walaupun mantra itu tertuliskan apa? Ayat-ayat Al-Quran. Tapi dia berharap dari jampi-jampi tersebut akan dapat menolak mara bahaya. Kenapa kita sebutkan tiga di atas? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun." Jampi-jampi, kemudian azimat-azimat, begitu pula tiwalah, semuanya ini adalah syirik. Maka apa kira-kira mantra-mantra, lafaz-lafaz yang diperbolehkan yang disebut dengan apa? Ruqyah syar'iyah, menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran atau doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang kedua, bahasa yang bisa difahami. Nah, bukan berbicara dengan lafaz-lafaz yang tidak mengerti. Bahasa Arab atau bahasa yang bisa difahami. Kemudian yang ketiga, menganggap bahwasannya ruqyah ini cuman sebagai apa? Sebab. Menganggap bahwasannya ruqyah bagian daripada sebab. Nah, yang menyembuhkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa dijadikan sebagai hamba-hambanya yang bertauhid, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertemu di hari akhirat dengan membawa pahala tauhid kita, dijauhkan dari berbagai macam kesyirikan, khurafat, tahayyul dan bid'ah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.